Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Sunan Mahjurah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala, di mana beliau berkata hafizallahu taala wa aidan, dan juga di antara Sunan Mahjurah, salatul rajuli tatawuan haitsu la yarahun nas fa inna hadhihi la yahrisu alaihi al muslimun, salatnya seorang salat sunnah di mana manusia tidak melihatnya, maka ini merupakan perkara yang banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka tidak bersemangat padanya untuk mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan manusia tidak melihatnya. Mengerjakan sholat sunnah di rumahnya. Nah, as-sunnah al-ba'diyah la tusalla fil masjid aslan. Sunnah-sunnah ba'diyah tidaklah dikerjakan di masjid. Maka itu hukum asalnya. Tidaklah salat sunnah ba'diyah itu dikerjakan di masjid. Bahkan di antara sebagian ahli lain berpendapat tidak sahnya ketika seorang itu mengerjakan di masjid. Seperti na'am pendapatnya Ibn Abi Layla rahimallahu ta'ala yang beliau mengatakan la tujzi'u sunnatul maghrib fil masjid. Tidak sah. Naam salat sunnah maghrib ya dikerjakan di masjid. Meskipun tentunya yang rajih dalam hal ini mazhabnya jumhur dari kalangan ahlul ilm tentang sahnya salatnya tersebut di masjid. Hanya saja tentunya yang afdal, yang lebih utama untuk dikerjakan di rumah. Karena di sana terdapat riwayat juga yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan na'am salat sunnah ba'diyah ba'dal maghrib di masjid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Na'am yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Irwadul Ghalin dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan shalaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maghriba falamma qadha salatahu qama falam yazal yusalli hatta shalal isya thumma kharaja. Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat maghrib. Maka ketika beliau selesai mengerjakan salat maghrib, senantiasa beliau salat. Naam hingga ya beliau pun menyelesaikan salat isya yang kemudian baru keluar dari masjid. Yang ini menekan tentang ya pendapat jumhur dari al-ain tentang sahnya salat orang yang dikerjakan. Naam, orang yang merasakan sholat sunnah di masjid. Wallahu ta'ala alam miswab. Akan tapi al-asr sholat sunnah untuk dikerjakan di rumah, itu yang afdol, itu yang lebih utama, baik qabliyah ataukah ba'diyah. Dersalkan keumuman hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merintahkan hal tersebut, di mana beliau mengatakan sallu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salatin mar'i fa inna afdala salah salatin mar'i fi baitihi ilal maktubah. wahai sekalian manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena seutama-utama salat, salatnya seorang yang dikerjakan di rumah, kecuali salat yang diwajibkan. Nah, demikian pula hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yang menunjukkan tentang hal tersebut. Naam, di mana beliau mengatakan hafitu anin nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaat. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam 10 ya rakaat. Naam, salat sunnah. Raka'ataini qabla dhuhr wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi wa raka'ataini qabla subhi. Naam, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Naam, 2 rakaat setelah maghrib dikerjakan di rumah beliau, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Demikian pula 2 rakaat sebelum subuh. Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli qabla dhuhri arba'an fil bait. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau na'am mengerjakan salat sebelum zuhur 4 rakaat di rumah. Thumma yakhruju fa yusalli binas, kemudian beliau keluar kemudian salat bersama kaum muslimin. Thumma yarji ila al bait liyusalli rak'atain, kemudian beliau kembali ke rumah untuk mengerjakan salat ba'diyah na'am zuhur 2 rakaat di rumah. Ya, ini semuanya menunjukkan tentang bahwasanya yang afdal salat sunnah itu dikerjakan di rumah. Nah, illa idza kana jama'atan ka salatil qiyam fi ramadan, kecuali apabila salat sunnah tersebut dikerjakan secara jamaah seperti salat tarawih di bulan suci Ramadan, maka tentunya dikerjakan di masjid. Demikian pula salat gerhana menurut pendapat sebagian ahlul ilm yang berpendapat hukumnya sunnah, ya, maka dikerjakan pula di masjid. Salat istisqa meminta hujan, nah, ya, maka dikerjakan di masjid. Demikian pula salat yang tidak memungkinkan dikerjakan di rumah, salat tahiyatul masjid, maka dikerjakan pula di masjid. Nah, atau kondisi seorang yang dia ini pengin menunggu, ya, naam intidiyarus shalah ba'da shalah, menantikan waktu salat yang berikutnya, ya, ia selesai salat maghrib, ya, pengin tetap di masjid untuk menunggu datangnya waktu salat isya, ya, tentunya dia mengerjakan salat naam sunnah maghribnya, ya, di masjid dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa ammal buyut falabudda an yuj'ala lahu nasib, adapun rumah mesti, ya, seharusnya seorang muslim untuk memberikan bagian untuk rumahnya itu bagian-bagian ibadah, ya, apa kata zikir, doa, naam baca Al-Quran, demikian pula dalam mengerjakan sholatnya, naam dalam ini sholat sunnah, hendaklah dia memberikan bagian rumah untuk ia beribadah di dalamnya, naam sebagaimana itu yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hal ini, ya, dalam sekian banyak haditsnya. Nah, di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan idza qadha ahalukum salatahu fi masjid falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baiti min salatihi khairan. Apabila salah seorang di antara kalian selesai mengerjakan sholat di masjid, maka hendaklah ia memberikan bagian untuk rumahnya dari sholatnya, ya, karena sungguhnya Allah SWT akan menjadikan kebaikan pada rumahnya disebabkan sholat yang dia di dalam rumahnya, ya. Demikian pula hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Naam, di mana beliau mengatakan ij'alu fi buyutikum min salatikum, wala tattakhidhuha qubura. Ya. Jadikan di rumah-rumah kalian itu bagian dari salat kalian, yaitu salat-salat sunnah. Nah, jangan kalian menjadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan bagian, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Berikan untuk rumah-rumah kalian min salatikum, ya, min salatikum nasiban, yaitu bagian dari salat kalian. Jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan yang kosong dari ibadah, kosong dari zikir, kosong dari tilawatul Quran, kosong seorang mengerjakan salat sunnah di dalamnya. Nah, sebagaimana kuburan, ya, yang tidak dikerjakan ibadah-ibadah padanya dan bukan merupakan tempat untuk seorang itu mengerjakan salat di kuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan rumah yang tidak, ya, diberikan bagian ibadah padanya seperti kuburan. Nah, ya, seperti kuburan yang memang bukan merupakan tempat untuk, ya, dilakukan ibadah padanya. Nah, yang mana di sana ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang akan diperoleh seorang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala na'am janjikan melalui sang rasulnya. Hadis yang tadi kita sebutkan, nama hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, idza qadha ahadukum na'am salata fi masjid falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Apabila salah seorang di antara kalian itu selesai dari mengerjakan salatnya di masjid, maka hendaklah dia memberikan bagian pada rumahnya dari sholatnya tersebut, karena Allah akan menjadikan kebaikan pada rumahnya tersebut dari sholat yang ia kerjakan di rumah. Sekian banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan. Nah, ya, dengannya seseorang itu berarti menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjalankan sunnah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seorang mengerjakan salat sunnah di rumahnya, maka tentunya itu akan lebih dekat seseorang itu mengerjakannya penuh dengan keikhlasan, ya, jauh dari riya. Nah, demikian pula dengan seorang mengerjakan, ya, salat sunnahnya di rumah, itu akan memberikan tasjik, ya, dorongan, motivasi terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, untuk mereka melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena melihat, ya, ayahnya, bapaknya, orang tuanya mengerjakan ibadah di rumah, sehingga akan memberikan dorongan, motivasi, ya, dengannya pula akan, ya, menjauhkan rumah tersebut dari syaitan. Nah, ya, dan demikian pula dengan seorang mengerjakan salat, ya, di rumahnya, salat sunnah tentunya dalam hal ini akan menjadikan rumah itu senantiasa hidup, senantiasa bercahaya, ya, seperti hadis tadi. Naam, la taj'alu, naam, la taj'aluha kubura, ij'alu fi buyutikum min salatikum, wa la tattakhidhuha kubura. Jadikan di rumah kalian itu bagian dari salat kalian. Jangan kalian, naam, menjadikannya seperti kuburan yang tidak dikerjakan sholat padanya dan memang bukan tempat, ya, kuburan itu untuk mengerjakan sholat padanya. Nah, sehingga rumah yang tidak dikerjakan, nah, sholat padanya, ibadah padanya seperti kuburan, ya. Dan ketika seorang menghidupkan rumahnya dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan dikerjakan di rumah, maka akan menjadikan rumah itu senantiasa hidup. Nah, ya, senantiasa hidup dan senantiasa bercahaya. Telah datang riwayat, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan salatul rajuli fi baitihi tatawuan nurun. Ya, salatnya seorang, ya, salat sunnah di rumahnya, maka itu adalah merupakan cahaya. Nah, hanya saja riwayat ini, ya, riwayat yang terdapat kelemahan badannya. Ada jahalah rawi yang terdapat dalam riwayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah. Akan tapi di sana ada atsar yang sahih yang datang dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Naam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musanafnya dengan sanad yang sahih, ya, dari Sa'id Ibnu Khabbab rahimallahu taala, beliau mengatakan, "Kuntu la usalli illa fil masjid." Aku tidaklah mengerjakan sholat kecuali di masjid. Faqala li Zaid Ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu, maka Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, "Na'am, salatul rajuli fi baitihi afdal min salati min salatin fil masjid illa al-maktubah, wa salatul rajuli fi baitihi nurun." Na'am, maka Zaid bin Thabit radhiyallahu taala mengatakan kepadaku, salatnya seorang di rumahnya itu lebih utama, lebih baik, lebih afdol dibandingkan salatnya dia di masjid, kecuali itu salat yang diwajibkan. Dan salatnya seorang di rumah itu adalah merupakan cahaya. Nah, dengan salatnya seorang di rumah menjadikan rumah itu senantiasa hidup, ya, senantiasa bercahaya. Nah, sebagaimana pula datang dalam riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah SAW memberikan permisalan rumah yang di situ nama Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa disebut padanya dengan rumah yang tidak disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Rasulullah mempermisalkan seperti naam, ya, orang yang hidup dengan orang yang mati. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, "Matalul bait alladhi yudkarullahu fihi wa matalul bait alladhi la yudkarullahu fihi kamatil hayy wal mayyit." Permisalan rumah yang disebut padanya Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan rumah yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, tidak digunakan untuk beribadah, berzikir, tilawatul Quran, mengerjakan salat sunnah padanya, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini di antara sekian keutamaan, hikmah, faedah yang akan didapatkan oleh seorang ketika dia mengerjakan salat sunahnya di rumah. Nah, dan juga, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, salatnya seorang di rumahnya tersebut akan ia mendapatkan ketenangan dan ketenteraman hati. Yang tentunya dengan ketenangan dan ketenteraman hati ini akan semakin menambahkan, mengokohkan keimanannya. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ketika menyebutkan di antara kebaikan-kebaikan, ya, yang akan didapatkan seorang ketika dia mengerjakan na'am salat sunnah di rumahnya, kata beliau, "Annal insana idza shalla fi baitihi wajada fihi rahah rahatun qalbiyah wa tumanninah wa hadza la syak innaha tazidu fi imanil 'abd." Seorang apabila dia salat di rumahnya, maka dia akan mendapatkan pada dirinya itu ketenangan, ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Dan ini perkara yang tidaklah diragukan bahwasanya demikian itu menambahkan keimanan seorang hamba. Fal insanu yusallin nawafil, kata Syekh Habibullah taala, na'am, fal insanu yusallin nawafil fil bait mastata'a ba'idan an ru'yatin nas. Maka seorang, ya, salat di rumah, na'am, salat-salat sunnah, ya, yang kerjakan di rumahnya, semampu dia untuk menjauhi dari pandangan-pandangan manusia, sehingga akan menjauhkan hal-hal yang bisa menghapuskan aman kebaikannya, riya. Nah, karena dengan, ya, semakin tersamarkan seorang itu dalam mengerjakan suatu ibadah, tentunya akan semakin dekat keikhlasan dia dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Munawi rahimallahu taala beliau mengatakan, "An-nafs syuri'a litaqarrub inallahi ta'ala ikhlasan liwajhihi, fakullama kana akhfa kana abad anir riya wa nadri al-khalqi, wa ammal faraid fasuri'at isyadati din wa idhari syi'arihi, fayajadiratun bi'an tuqam ala ru'usil ashad." Kata beliau Al-Munawi rahimahullah ta'ala, disyariatkannya ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, nah, untuk dikerjakan di rumah, Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama kana akhfa, maka setiap kali ibadah itu dikerjakan secara tersembunyi, tertutup, ya, jauh dari pandangan manusia, maka yang demikian abad aniria akan jauh dari riya, sesuatu yang akan menghapuskan, mengukurkan, membatalkan amalan ibadahnya dan akan menjauhkan dari pandangan manusia. Berbeda dengan yang diwajibkan, disyariatkan, ya, dari perkara-perkara yang diwajibkan tersebut untuk meninggikan agama, menampakkan syiar-syiarnya, maka tentunya ya sesuatu yang pantas, yang layak, ya, untuk dikerjakan di hadapan manusia. Karena tujuannya adalah untuk menampakkan, meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim berusaha untuk semampunya mengerjakan salat-salat sunnah, ya, di rumahnya dalam rangka untuk menjauhi pandangan-pandangan manusia, yang tentunya itu akan lebih mendekatkan diri seorang mengerjakannya penuh dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perkara-perkara yang akan bisa menghapuskan, membatalkan amalan ibadahnya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama akhraja dzalika Abu Ya'la bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda sebagaimana yang dikeluarkan yang demikian itu dari Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan salatul rajuli tatawuan haitsu la yarahun nas ta'dilu salatahu ala ayunin nas 25. Salatnya seorang salat sunnah di mana manusia tidak melihatnya itu sebanding salatnya dia di hadapan manusia 25 kali lipat keutamaannya. 25 dhifan. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'. Nah, ya, salatnya seorang di rumah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan salatnya seorang di hadapan manusia, dilihat oleh manusia. Dalam riwayat yang mauquf yang memiliki hukum marfu pula, ya, yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, na'am, ya, dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, demikian pula Ibnu Abi Syaibah, ya, dalam musannaf pula. Na'am, dari Damrah Ibnu Habib dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, di mana beliau mengatakan tatawu'ur rajuli fi baitihi yazidu ala tatawu'i 'anil nas kafadli jama'ah ala salatir rajuli wahda. Salatnya seorang salat sunnah di rumahnya itu dilipat gandakan, dilebihkan, naam, keutamaannya, ya, atas salatnya seorang di hadapan manusia. Seperti keutamaan seorang mengerjakan salat jama'ah di masjid dibandingkan sholatnya seorang yang ia melakukan sendirian. Nah, semakna dengan hadis yang disebutkan oleh Syekh Hafidzallahu taala di sini. Allah lipat gandakan 25 kali lipat, ya, ketika seorang mengerjakan sholat di rumahnya. Di samping keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya, yang di antaranya yang tadi kita sebutkan. Idza shalal insanu ba'idan an ayunin nas fin nafilah tatawuan. Allah akan melipat gandakan pahala yang tersebut ketika dia mengerjakan dalam sholatnya tersebut jauh dari pandangan-pandangan manusia, yaitu sholat sunnah. Wa hadza haditsun sahih. Maka ini merupakan hadits yang sahih. Sehingga semestinya seorang muslim untuk berusaha, bersemangat, bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya untuk berusaha mengerjakan sholat-sholat sunnahnya di rumahnya. Meskipun bukan berarti yang demikian itu dilarang untuk mengerjakan di masjid, disebabkan mungkin karena faktor-faktor yang ada, ya, ketika dia mengerjakan di rumah, na'am, akan terganggu dengan anak-anaknya, atau yang akan bahkan bisa menyebabkan dia terlupakan untuk mengerjakan sholat sunnahnya, ataukah dia khawatir akan ketinggalan jamaah. Maka yang demikian tidak mengapa seorang itu untuk mengerjakan sholat sunnahnya di masjid, akan tapi kembali kepada hukum asalnya yang lebih afdal, yang lebih utama untuk seorang muslim mengerjakan yang demikian itu di rumahnya. Wallahu ta'ala alam suwab. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barakatuh Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam.